Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ada sedikit tambahan terkait dengan penggunaan dari isim fi'il amr balha. Mana sebutkan di antara contoh isim yang beramal seperti amalnya fi'il adalah balha. Maknanya da'ahu, isim fi'il amr maknanya da'ahu atau utrukhu. Dan di antara contohnya ataupun contoh yang gharib, jarang dalam makian, adalah di situ balha digunakan dalam keadaan dimasuki min. A'adadtu li'ibadi as-salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Dhukhran, ini dhukhran sepertinya badal rima, ya. Aku siapkan untuk para hambaku as-salihin ma la ainun ra'at, itu dhukhran. Min balha, harakat balha datang dalam dua riwayat. Yang pertama kasra min balhi mutla'atun mu'rab, berarti ada juga yang fathah min balha ma mutla'atun, berarti dia mabni. Ya, adapun balha ringkasannya adalah ada empat sisi. Yang pertama isi fil amr, ya, seperti yang disebutkan di sini, maknanya da' atau utruk. Ya. Yang kedua masdar, di mana tark. Masdar, maknanya tark. Masdar. Ya. Naib an fi'il al-amr. Masdar yang dia menggantikan dari fi'il amr. Ya. Balha zaidan atau utruk zaidan. Maksudnya tarkan zaidan. Ya. Dan dia bisa diidhofahkan kepada maf'ulnya, ya. Ya, seperti masdar penggunaannya. Dan yang ketiga isim dengan makna kaifa, isim sifat maknanya kaifa. Seperti balha al-maridu, kaifa al-marid. Maka di situ balha dia sebagai khabar muqaddam. Pada mahalnya rofa', kemudian setelahnya dia sebagai mubtada mu'akhar. Kemudian yang keempat, isim dengan makna siwa, ya, seperti dalam hadis ini, ya. Atau bermakna ghair. Kemudian juga tentang kih, ya. Di sini disebutkan dengan tasydid, ya. Ya, bisa juga dengan sukun. Ini kalimat zajrin as-sabi amma yurid fi'lah. Kalimat cegahan terhadap sabi dari apa yang dia akan kerjakan. Jadi kah. Kah. Ya. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengan fathahnya kah atau kih, boleh. Boleh mensukun khoknya ataupun mengkasrohnya. Kihin atau kahin, kih, kah. Kemudian di sini ditambahkan lagi, ya, tasydid katanya. Ya, maknanya utrukhu atau irmi bih, tinggalkan atau buang. Kihin, kihin maknanya irmi bihi atau utrukhu. Ya, kalimah, jadi kih adalah kalimah yusjar bihas sibyan, yang diperingatkan dengannya as-sibyan, anak-anak. Minal mustaqfarat, sesuatu yang dianggap kotor. Ya, nah kita masuk ke Bahasan berikutnya bab tanazu' fil amal. Bab tanazu' fil amali wa haqiqatuhu an yataqaddam 'amilani aw aktsaru. Bab tanazu' dalam amalan. Hakikat dari tanazu' adalah ada dua amil atau lebih yang mendahului. Wa yata'akhkhar ataupun di awal, ya, dua amil atau lebih berada di depan. Wa yata'akhkhar ma'mulun, kemudian diakhirkan satu ma'mul atau lebih. Wa yakunu kullu wahidin minal mutaqaddimah yatlubu dhalikal mutaakhir. Dan masing-masing dari amil-amil yang mendahului itu menuntut ma'mul yang diakhirkan tersebut. Contoh ucapan Allah Ta'ala, atuni ufrigh alaihi qitra. Di sini ada dua amil yang mendahului, atuni dan afrigh. Ada satu ma'mul yang diperbutkan. Atuni ufrigh alaihi qitra. Sebagai maf'ul semuanya. Atuni butuh satu maf'ul lagi. Ufrigh butuh satu maf'ul. Di sini yang diamalkan dalam contoh ini adalah ufrigh. Iya. Bukan atuni. Adapun atuni diberikan dhamir yang mahdhuf atunihi atau dibuang karena fadlah. Ya. Wa darabani wa akramtu Zaidan. Darabani wa akramtu Zaidan. Memukulku Zaid dan aku memuliakan Zaid. Di sini diperbutkan ataupun ada dua amil yang mendahului dharaba dengan akrama. Satu ma'mul diperbutkan itu Zaidan. Dharaba butuh Zaid sebagai fa'il, akramtu butuh Zaid sebagai maf'ul. Dan di sini diamalkan Zaidnya. Ya, adapun dharaba dikasih dhamirnya huwa. Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Dia amalkan yang terakhir. Barik ala sayyidina Muhammadin. Wala khilafa fi jawazi i'mali ayyil amilaini awil awamili syi'ta. Tidak ada perselisihan tentang atau pada bolehnya mengamalkan amil yang manapun dari dua amil atau lebih dari dua amil. Syi'ta yang kau kehendaki. Wa innamal khilafu fil awla, hanya saja terjadinya khilaf itu pada yang lebih utama. Mana yang lebih utama untuk diamalkan dari dua amil yang ada. Fakhtara al-Basriyun i'mal tsani liqurbi. Adapun orang-orang Basrah, ahli nahw Basrah, lebih memilih diamalkannya yang kedua. Lebih memilih untuk mengamalkan amil yang kedua karena dekatnya dia dengan ma'mul. Wakhtara al-kufiyun i'mal al-awwal li sabqih. Dan orang-orang Kufah lebih memilih untuk mengamalkan amil yang pertama karena dia mendahului. Fa'in u'milatil awwalu fa'in a'maltal awwala a'malta tsani fi dhamiri dhalika al-ism al-mutanazi' fihi atau mutanazi' fihi. Apabila engkau mengamalkan amil yang pertama, maka engkau amalkan amil yang kedua pada dhamir dari isim tersebut yang diperselisihkan padanya. Fi dhamiri dhalika al-ism al-mutanazi' fihi wa taqul fataqul, sehingga engkau katakan qawma wa qa'ada akhawaka. Sini contoh dari diamalkannya ataupun contoh tanazu' di mana diamalkan di situ amil yang pertama qoma yang diamalkan, maka yang keduanya dikasih dhamirnya qoma wa qa'ada akhawaka. Akhawak sebagai fa'il dari qoma, ya, fa'ilnya qa'ada, dhamir akhawak. Borobani wa akramtu Zaidun. Borobani wa akramtuhu Zaidun. Di sini contoh mengamalkan amil yang pertama. Maka yang keduanya diberi dhamirnya. Ha, akramtu. Dharabani wa akramtu Zaidun. Zaidun sebagai fa'il dari dharaba karena dia yang diamalkan amil yang pertama. Adapun amil yang kedua dikasih dhamirnya. Ha, kembali kepada Zaid. Ini pada bab tanazu' boleh. Ya, kembalinya dhamir kepada yang mutaakhir. Hadarabani wa akramtuha akhawak. Ini juga sama. Wa marra bi wa marratu bihi ma akhawak. Sama juga. Allahumma salli wa sallim ala alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Wa in a'mal tsani, apabila engkau mengamalkan yang kedua, fa inihtaja al-awwal ila marfu'in admartah. Apabila engkau mengamalkan yang kedua, pendapatnya orang Basrah, maka apabila yang pertama butuh kepada yang marfu, maka engkau idmarkan marfu'nya. Ya, engkau katakan atau engkau jadikan marfu'nya itu dhamir. Contoh qoma wa qa'ada akhawak. Ya, di sini diamalkan yang kedua, yang pertama yang dikasih idmar ataupun dhamir. Alif qoma, alif kembali kepada akhawak. Wa in ihtaja ila mansubin, adapun kalau amil yang pertama butuhnya kepada mansub bukan kepada yang marfu, tapi butuhnya kepada yang mansub dan majrur, hadafta, maka engkau buang itu ma'mulnya. Kal ayah, seperti dalam ayat tadi, atuni ufri'u alaihi qitra, di situ dibuang atunihi, dibuang haknya karena dia mansub fadlah. Wa qaulika, dan seperti ucapanmu, darabtu wa darabani akhawaka. Di sini diamalkan yang kedua, darabani akhwak, dijadikan sebagai fa'il dari darabani. Maka ma'mulnya darabtu, yaitu maf'ul, itu dibuang. Darabtu aslinya, dibuang karena dia fadlah. Wa marartu wa marra bi akhwak. Ini juga sama. Marartu wa marartu wa marra bi akhwak. Diamalkan di sini yang kedua, marra. Dan yang pertamanya, marartu, dibuang di situ. Bihi. Iya. Jadi paham gak nih? Kalau engkau mengamalkan yang pertama, maka engkau amalkan yang kedua pada dhamir dari isim yang diperselisihkan. Ya. Apakah marfu, mansub atau majrur disebutkan. Jadi kalau kita amalkan yang pertama, maka yang keduanya dikasih dhamir. Enggak boleh dibuang. Tapi kalau kita amalkan yang kedua, maka kalau yang pertamanya butuh kepada yang marfu, dikasih dhamir. Kalau butuh kepada yang mansub dan majrur, dibuang saja. Gitu. Kita lihat sini syarahnya dari Asy-Syarih rahimahumullah. Bab tanazu' fil amal, bab tanazu' dalam amalan. Wa yusamma aidan bab al-i'mal, dan juga dinami dengan bab al-i'mal. Wa tanazu' lughatan at-tahasum wal ikhtilaf. Tanazu' secara bahasa bermakna pertikaian dan perselisihan. Wa summiya bihi hadzal babu imma lil khilafi bainal basriyyin wal kufiyyin fil mukhtar i'maluhu min al amilaini aw al awamili aw tashbihan lil amilaini bil mutanazzi'aini min jihati anna kullan minhuma yatlubu al amala fil ma'muli wa hadha thani aqrabu. Wa summiya bihi hadzal bab, dan bab ini dinamai dengannya dengan bab tanazzu'. Bisa jadi alasannya lil khilaf bainal basriyyin wal kufiyyin, karena adanya perbedaan pendapat antara basriyyin dan kufiyyin. Fil mukhtari i'maluh, yaitu pada apa yang dipilih amalannya. Fil mukhtari i'maluh, pada yang dipilih amalannya. Minal amilaini, dari dua amil. Apakah yang pertama atau yang kedua, atau dari beberapa amil. Tiga paling banyak. Au tashbihan lil amilaini, itu alasan yang pertama, mengapa bab ini disebut dengan bab tanazu', karena ada khilaf di antara orang Basrah dan orang-orang Kufah. Ya, mana yang sebaiknya diamalkan? Alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, au tashbihan lil amilaini, karena menyerupakan dua amil, ya, bil mutanazzi'aini, dengan dua orang yang saling bertikai. Min jihati anna kullan minhuma, dari sisi bahwasanya masing-masing dari dua amil ini yatlubul amal, menuntut amalan. Fil ma'mul, pada satu ma'mul. Wa hadza tsani aqrab, alasan yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran. Ya. Wa haqiqatuhu istilahan an yataqaddam amilani. Hakikat dari tanazzu' secara istilah atau menurut istilah adalah adanya dua amil yang mendahului ataupun di depan. Ya. Fi'lan mutasarrifan, apakah dua amilnya berupa fi'il, sama-sama fi'il yang mutasarrif, atau dua-duanya isim yushbihanihima fit tasarruf, yang menyerupai fi'il dalam tasarruf, dalam amalan. Aw fi'lun mutasarrifun wasmun yushbihu wasmun yushbihu. Atau dua amil itu, yang pertama fi'il yang mutasarrif, dan yang kedua isim yang menyerupai amalannya fi'il yang mutasarrif. Contoh, ha'umuqra'u kitabiyah. Ha'um, isim fi'il, amr, maknanya khudu. Butuh dia kepada maf'ul. Iqra'u juga butuh kepada maf'ul. Dan di sini diamalkan kitabiyah, ataupun yang diamalkan adalah yang kedua, iqra'u kitabiyah. Adapun ha'um kepada dhamirnya dibuang. Sama juga butuh kepada kitabiyah sebagai maf'ulnya. Yang diamalkan iqra'u di sini. Ambillah, bacalah kitabku. Ini ahlul iman, ya, dia fiqah mantap. Ya, bahwasanya dia akan diberikan catatan amalan yang baik. Silakan kalian para malaikat untuk mengambilnya dan bacalah kitabku. Hanya lisakta. Fa kharajal fi'lul jamidu wal harfu, maka keluar dari pembahasan tanazu' fi'il yang jamid dan huruf. Fala tanazu'a bainahuma, tidak ada tanazu' perebutan ma'mul antara fi'il yang jamid ataupun antara huruf. Fala yaqulu fi la'alla wa 'asa zaidun an yakhruja annahu min babi i'mali tsani, maka tidak boleh dikatakan pada contoh la'alla wa 'asa zaidun an yakhruja, bahasanya ini pada bab pengamalan yang kedua. Ini bukan bab apa? Tanazu'. Ya, bukan bab tanazu'. Au aksar, dua amil atau lebih berada di depan ataupun mendahului. Ya. Minhuma ittifaqan fil amali au ikhtalafa, ittafaqa fil amali au ikhtalafa. Ada dua amil atau lebih dari dua. Ada dua amil atau lebih dari dua amil. Minhuma min amilain. Ittafaqa, yang mana keduanya, kedua amil itu cocok ataupun sama fil amal dalam amalannya. Ataupun berbeda fihi fil amal dalam amalannya. Dengan syarat, an yakuna bainal amilaini awil awamili irtibatun. Syaratnya ada. Jadi gak mesti tanazu itu harus fiilnya satu amalannya. Gak mesti. Boleh juga berbeda amalannya. Yang satu merofakan, satu menasobkan. Tapi ada syaratnya. Yang pertama disebutkan di sini syaratnya, an yakuna bainal amilaini awil awamili irtibatun, agar antara dua amil atau tiga amil itu ada irtibat, kaitan. Ada keterkaitan. Ya, bisa dikaitkan dengan atif, huruf atof, kama fi qama wa qa'ada akhawak, seperti dalam contoh qama wa qa'ada akhawak. Di sini ada irtibat antara dua amil, qama dan qa'ada, yaitu dirabit ataupun diikat dengan wawu. Ya. Dan di sini dalam contoh ini yang diamalkan adalah yang pertama, yang qama, yang kedua. Qama wa qa'ada akhawak, adapun yang pertama dikasih dhamirnya. Ini mazhabnya siapa? Orang-orang Masriyin mengamalkan yang kedua. Au u'mila awaluhuma fi tsanihima, irtibat yang berikutnya, pengait yang berikutnya selain huruf ataf adalah u'mila awaluhuma fi tsanihima, ketika yang pertamanya diamalkan pada yang kedua. Amil yang pertama diamalkan pada yang kedua. Contoh, annahu kana yaqulu safihuna. Mana di sini dua amil yang saling berebut? Kana dengan yaqulu. Kana dengan yaqul. Memperebutkan apa? Safihuna. Ya, kana membutuhkan safihuna sebagai isimnya. Yaqul membutuhkan safihuna sebagai fa'ilnya. Dan di sini diamalkan yang kedua, yaqul. Sebagian yang lain tidak menganggap contoh ayat ini sebagai tanazu', karena masih mungkin untuk dijadikan dhamir isimnya karena dhamir sya'an. Ya, al-muhim kita mengambil pendapat mereka yang menganggap ada tanazu' di sini. Aw kana tsanihima jawaban lil awal, kemudian irtibat berikutnya adalah ketika yang keduanya merupakan jawaban dari yang pertama, itu irtibat berikutnya. Amil yang kedua merupakan jawaban dari amil yang pertama. Imma jawabiyatu asyarti, imma jawabiyatu, imma Syawabiyah itu syarti nahu qawli ta'ala ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah. Ada kalanya jawabiyah syarat, contohnya ucapan Allah Ta'ala, ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah. Di sini yang, ya mana di sini ambil yang pertamanya? Ta'alau, ambil yang kedua yastaghfir. Ya. Di sini yang keduanya yastaghfir adalah jawaban dari yang pertama ta'alau, iya kan? Ta'alau yastaghfir. Makanya dia majzum. Makanya dia majzum. Dan yang diamalkan di sini adalah yastaghfir. Adapun ta'alau dia butuh kepada maf'ul tapi dengan bantuan ila. Ta'alau ila Rasulillah yastaghfir lakum Rasulullah. Cuma dibuang di sini. Ta'alau ila Rasulillah dibuang karena majrur, fadlah. Diamalkan yang kedua. Ya. Wa imma jawabiyatus su'al, dan ada kalanya jawabiyahnya bukan jawabiyah syarat tapi jawabiyah su'al. Jawabiyah dari pertanyaan. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Yastaftunaka, mereka manusia bertanya, itu kan bertanya su'al. Ada sin. Manusia bertanya kepadamu, meminta fatwa kepadamu. Qulillahu, katakanlah Allah memberikan fatwa kepada kalian, fil kalalah, tentang kalalah. Di sini dua amil, ya, berkumpul, mendahului satu ma'mul, yaitu yang pertama istaftunak, yang kedua yuftik, yang diperbutkan fil kalalah. Di sini yang diamalkan yang kedua, yuftikum fil kalalah. Dan yang kedua yuftikum, ini adalah jawaban dari soal. Yastaftunaka, permintaan kan pertanyaan. Mereka manusia ya Allah, meminta fatwa kepadamu. Ini kan jawabannya yuftikum. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepada kalian. Ya, jawaban dari pertanyaan. Munculnya yuftikum, Allah yuftikum adalah yastaftunaka. Permintaan fatwa dari mereka manusia. Au nahwu dzalik, ataupun yang semisal itu min aujil irtibab, dari sisi-sisi keterkaitan antara dua amil atau lebih. Jadi syaratnya ada irtibab antara dua amil atau lebih. Kalau enggak maka tidak boleh. Amma idza lam yakun irtibatun albatta fa innahu yamtani' tanazu'u fala yajuzu qama qa'ada zaidun ala annahu min dzalik. Adapun apabila tidak ada irtibab, keterkaitan sama sekali, maka terhalang terjadinya tanazu', sehingga tidak boleh dikatakan qama qa'ada zaidun. Kalaupun mungkin dijadikan sebagai apa di sini? Qama qa'ada fadal ghalat misalkan, iya kan? Qama qa'ada zaidun. Enggak boleh ini dikatakan bahwasanya dia min dzalik termasuk tanazu'. Kenapa? Karena tidak ada irtibab antara qama dengan qa'ada. Iya. Tidak ada wawu atifah, tidak ada huruf ataf, tidak ada juga, bukan pula yang kedua sebagai jawaban dari yang pertama. Wa yata'akharu anhuma aw anha ma'mulun fa'aktsar. Ya. Kemudian dhabit, masih bahasan tentang dhabit dari tanazu', yaitu dua amil atau lebih mendahului. Ya, dua amil atau lebih mendahului. Kemudian diakhirkan. Ya, dari dua amil atau lebih ma'mul atau satu ma'mul atau lebih. Fa kharaja al-ma'mulu al-mutawasit bainal 'amilaini, maka keluar dari ini ma'mul yang dia berada di tengah-tengah antara dua amil. Berarti dia bukan mutaakhir. Ya, mutawasit. Nah, ya, kalau mutawasit ma'mulnya keluar juga dari pembahasan tanazu'. Syaratnya amilnya di syaratnya ma'mulnya diakhirkan dari dua amil atau lebih. Adapun kalau ma'mulnya di tengah-tengah, maka ini keluar dari pembahasan tanazu'. Contoh, darabtu zaidan wa akramtu. Di tengah-tengah di sini kan zaidan. Darabtu zaidan wa akramtu wal mutaqaddim 'alayhima. Dan juga keluar contoh ma'mul yang mendahului dua amil sekaligus. Zaidan darabtu wa akramtu. Kenapa ini keluar dari bab tanazu'? Lita'ayyunil ma'mul fi surataini, lita'ayyunil ma'muli fi surataini an yakuna lil 'amil al-awwal wa ma'mul tsani mahdhuf li dalalati al-awwali 'alayh. Ya. Sehingga contoh zaidan darabtu wa akramtu dan yang sebelumnya juga tidak boleh lita'ayyunil ma'mul, karena sudah tertentu ma'mul dalam dua gambaran ini. an yakuna lil amil, yaitu bahwasanya ma'mul tersebut diperuntukkan bagi amil yang pertama. Darabtu Zaidan wa akramtu, Zaidan itu yang pertama sudah tertentu. Begitu pula Zaidan darabtu wa akramtu, sudah tertentu Zaidan itu darabtu gitu. Sedangkan ma'mul yang kedua mahdhuf, dibuang. Kenapa dibuang? Lidalalatil awwali alaih, karena sudah ditunjukkan oleh yang pertama. Ya, ketika dikatakan darabtu Zaidan wa akramtu, ya akramtu Zaidan, dipukuli dulu baru dimuliakan. Ya. Zaidan darabtu wa akramtu, saya Zaidan darabtu wa akramtu wa akramtuhu. Ya. Walaysa hadza bimuttafaqin alaih. Hanya saja masalah ini tidaklah disepakati. Maksudnya ini mutlak bukan tanazzu'. Faqad ajaza ba'dul magharibah at-tanazzu' sebagian mereka, orang-orang Arab bagian barat, ya seperti Libya, Tunis, Aljazair, ya daerah Maghrib, mereka membolehkan, ya membolehkan tanazzu', ya, dalam contoh ini. Faqad ajaza ba'dul magharibah, sebagian orang al-magharibah membolehkan tanazzu' fil mutaqaddim, pada ma'mul yang mendahului. Pada ma'mul yang mendahului dua amil atau lebih. Mustadillan biqauli ta'ala, berdalilkan dengan ucapan Allah Ta'ala, bil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya. Di sini al-mu'minin diperebutkan oleh ra'uf dan rahim. Ya. Terjadi tanazu katanya di sini. Ya. Wala hujjata lahu fi dhalik, hanya saja tidak ada bagi sebagian mereka yang berpendapat demikian hujah dalam ayat ini. Kenapa limkani takdiri ma'mulin lisani? Karena masih mungkin untuk ditakdirkan ma'mul untuk yang kedua. Ya. Wa maqalahu ba'dul magharibah qala bihi ar-radi ar-ridha. Ar-radi sebenarnya biasanya. Dan apa yang diucapkan oleh sebagian al-magharibah ini juga diucapkan oleh ar-radi. Al-Mu'im ada khilaf. Ya. Pada selainnya disebutkan dalam bobit tadi. Khususnya tadi. Satu amil yang dia mendahului dua ma'mul. Ada pun yang tengah-tengah. Tidak disebutkan khilafnya ya. Faqala. Dan maka dia Rabb ar-Rabbi berkata. Waqad yatanazawil amilani fima qablahuma. Inkana mansuban. Terkadang terjadi tanazu antara dua amil pada apa yang sebelum keduanya, apabila ma'mulnya itu mansub. Contoh Zaidan darabtu wa qataltu, terjadi tanazu katanya. Wa bika qumtu wa qa'adtu, bika karena sebabmu aku berdiri dan aku duduk. Wa ta'aqabahu al-Badr ad-Damamini, hanya saja ucapannya Ar-Radi dikasih catatan oleh al-Badr ad-Damamini. Faqala yalzamu alaihi inda i'mali thani taqaddumu ma fi hayzi harfi al-'athfi alaihi wa huwa mumtani' fi ghairi hamzati al-istifham. Jadi ta'qib dikasih catatan ucapannya Ar-Rabi oleh Damamini. Maka dia Damamini berkata ucapan Ar-Rabi mengharuskan, ya, ketika mengamalkan yang kedua mengharuskan taqaddumu ma fi haizi harfil ataf, untuk mendahulukan apa yang dia pada bingkai huruf ataf. Ya. Yalzamu alaihi inda i'mali tsani taqaddumu ma fi haizi harfil ataf alaihi. Ya. Jadi contoh tadi Zaidan darabtu wa qataltu, ini ada kelaziman yang membuatnya tidak boleh katanya, yaitu melazimi ketika mengamalkan yang kedua, ya khususnya ketika mengamalkan yang kedua dalam contoh Zaidan darabtu wa qataltu, mengamalkan apa? Qataltu, mengharuskan taqaddumu ma fi haizi harfil athfi alaih, untuk lebih mendahulukan apa yang dia pada bingkai huruf athaf. Wa huwa mumtani, yang seperti ini terhalang, enggak boleh gitu. Mengamalkan yang kedua qatal tu, karena dia pada bingkai huruf ataf, terhalang dengan huruf ataf. Wahwa mumtani, ini terhalang, enggak boleh. Ya, didahulukan di situ ma'mulnya. Ya. Didahulukan taqaddum, maksudnya didahulukannya ma'mul ma'mul dari apa yang dia pada bingkai huruf apof. Di sini kan zaid kan ma'mulnya kan taqaddum, dia didahulukan. Ya, pada apa yang dia pada bingkai huruf apof itu qatal tuh. Qatal itu kan pada bingkai huruf apof kan? Iya, dikasih huruf apof. Maka ini tidak boleh pada selain hamzah istifham. Coba dipahami lagi ya. Jadi kata al-Badr ad-Damini, ucapan ar-Radi yang membolehkan untuk terjadinya tanazu' pada yang mansub, ya, contoh zaid dan darabtu wa qataltu, kelazimannya adalah bahwasanya, ya, ketika mengamalkan yang kedua, ini kelazimannya adalah didahulukannya ma'mul zaid untuk apa yang dia pada bingkai apa huruf ataf. Untuk qatal tu kan sudah dibingkai dengan huruf ataf qatal tu, diamalkan pada zaid, ini enggak boleh katanya pada selain hamzah istifham. Ya, adapun pada hamzah istifham boleh, dia hamzah istifham untuk didahulukan penyebutannya sebelum huruf ataf. Kalau ini enggak boleh, ma'mulnya zaidan didahulukan ya sebelum huruf ataf wa qataltu. Ya, adapun pada hamzah istifham boleh. Adapun pada hamzah istifham boleh dia, ya, hamzah istifham ini didahulukan sebelum huruf ataf. Contoh afalam yasiru fil ardi. Ya. Afalam yasiru fil ardi. Tadinya aslinya fa'alam gitu loh. Cuma di sini didahulukan hamzanya. Boleh. Tetap dia masuk kepada lam. Ya. Fa innal hamzah waqi'ah fil asl ba'da al-'athif. Sesungguhnya hamzah pada asalnya itu masuk pada 'athif. Ya. Ya. Saya ulangi, sesungguhnya hamzah masuk pada asalnya ba'da al-'athif setelah huruf 'athif, itu setelah fa. Fa'ala maksudnya. Walakinna quddimat 'alaihi lafzah. Hanya saja dia lafaznya didahulukan. Ini enggak mengapa kalau apa? Hamzah istifham. Aslinya kan fa'alam. Diakhirkan dia, enggak apa-apa. Atau didahulukan dia sebelum huruf ataf. Afalam boleh. Tapi kalau tadi contoh tadi zaidan darabtu wa qataltu, dijadikan zaid sebagai ma'mul dari qataltu, yang qataltu sudah dibingkai dengan wawu, enggak boleh. Nah, itu kelemahannya gitu. Ya. ويكون كل واحد من العاملين المتقدمين أو العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر بحسب المعنى أن يكون معمولا له، والطلب إما على جهة التوافق في الفاعلية أو المفعولية أو فيهما معا أو مع التخالف فيهما. Dan jadilah masing-masing dari dua amil yang mendahuluinya atau lebih dari dua amil yang mendahului ma'mul. Yatlubu dhalikal mutaakhir, menuntut ma'mul yang diakhirkan tersebut. Bihasabil ma'na, ya, yang dituntut ya sesuai maknanya. An yakuna ma'mulan lah, sebagai ma'mulnya, apakah fa'il, sebagai maf'ul atau majrur, ya, sesuai dengan kebutuhan dari amil masing-masing. Wadzalabu imma ala jihati tawafuq fil fa'iliyah, dan tuntutan dua amil atau lebih itu ada kalanya di atas sisi tawafuq, kecocokan fil fa'iliyah. Sebagai fa'il semua. Dua ma'mul sama-sama butuh kepada fa'il misalkan. Tawafuq fil fa'iliyah. Ataupun tawafuq pada maf'uliyah. Dua maf'ul sama-sama butuh kepada satu ma'mul. Ya. Sebagai maf'ulnya. Au fihima ma'an. Atau pada keduanya secara bersamaan. Ya, butuh kepada apa bersamaan? Fa'il dan maf'ul ya. Ya. Au ma takhaluf. Saya ulangi. Kadang-kadang tawafuk pada fa'iliyah, kebutuhannya sama dalam hal fa'il semua, atau maf'ul semua, atau fihima, pada keduanya. Ya. Au ma'atakhalu fihima, atau perbedaan, satunya butuh kepada fa'il, satunya butuh kepada maf'ul. Ya. Yang pertama tadi fil fa'il, yang kedua fil maf'uliyah, yang ketiga fihima fil fa'il, fil fa'iliyah wal maf'uliyah. Yang keempat ma takhaluf, yakni satu fil fa'il, satu fil maf'ul. Berbeda. Nahwu qawlihi ta'ala. Contoh ucapan Allah Ta'ala آتوني أفرغ عليه قطرا فآتوني يطلب قطرا مفعولا ثانيا آتوني datangkanlah kepadaku kutanya Dzulqarnain أفرغ عليه قطرا tuangkanlah padanya قطرا cairan tembaga فآتوني maka آتوني menuntut قطرا sebagai maf'ulnya yang kedua maf'ul yang pertama sudah ya dhamir mutakallim ya ya nafs nama lainnya wa ufrigh kemudian ufrigh yatlubuhu maf'ulan bih menuntut qitra sebagai maf'ul bih fa u'mila tsani fihi dalam contoh ini yang kedua itu ufrigh diamalkan wal awal jadi yang kedua ufrigh diamalkan pada qitra wal awalan yang pertama atuni diamalkan pada dhamirnya ya wa hadfuhu atau hadzafahu likaunihi wa hadfuhu likaunihi fadla dan dibuang di sini ma'mulnya yang pertama likauni fadlah karena dia fadlatan fadlah maf'ul fadlah sehingga dibuang wal asl asalnya ada atunihi atunihi wala u'mil awal seandainya diamalkan yang pertama atuni ini saya akan dikatakan ufrihu iya iya kan ufrihu keturannya supaya maf'ul kedua dari atuni wa i'rabul ayati i'rab ayat ini atu fi'lu amrin mabni ala hadzin nun بمعنى أعطوا أعطى يعطي أعطوا أعطوا يا هذا همزة إنجا همزة أعطوا يا أعطى يعطي يا أعطوني يا بنصب ينصب المفعولين يا أعطى يعطي منصب كنوا مفعول sama juga أعطوني juga منصب كنوا مفعول Kemudian wawu wal jama'ah fa'il wan nun lil liqaya wal ya maf'ulun awal wal maf'ulun tsani mahdhuf wa taqdir atunihi ufrigh umm ufrigh fi'lu fi'l mudhari' majzum bi fi jawab talab ya majzum karena jawab talab atuni ufrigh ta'alu atlu ya wa alamatu جزمه سكون أخره وفعل مستتر فيه وجوبا تقتير أنا عليه جار ومجرور في محل نصب على الحال تعالي بتاء والتقدير آتونيه أفرغ فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه سكون آخره وفعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا عليه جار ومجرور في محل نصب على الحال من الضمير قطرا مفعولا به لأفرغ وهذا من قول ذي القرنين يخاطب به القوم الذين وجدهم بين السدين بمنقطع بلاد الترك والقطر والقطر النحاس المذاب والقطر النحاس المذاب المذاب أفرغ النحاس على الحديد أفرغ النحاس على الحديد المحمى فدخل بين زبره فصار شيئا واحدا وهذه كرامة له من حيث أن العملة لم يتألم من حرارة النار مع كثرة الإيقاد أفاده الخازن وقولك ضربني وأكرمت زيدا وإعرابه ضربني فعل ومفعول وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على زيد وهو إضمار قبل الذكر وقد جاء كثيرا وأكرمت فعل وفاعل وزيدا مفعول لأكرمت وقد تنازعه كل من الفعلين ونحو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وإعرابه اللهم منادى مفرد حذف منه حرف النداء وعوض عنه الميم صلي فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء وفاعله مستتر فيه تقديره أنت وسلم فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت وبارك فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر على سيد جار مجرور ونا في محل جر بالإضافة محمد بدل من سيدنا وعلى سيدنا متعلق ببارك وقد تنازعه كل من الثلاثة الأفعال فقد علم مما تقرر أنه لا تنازع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامدين ولا جامدة وغيره ولا في مأمول متقدم أو متوسط ولا فيما إذا كان أحد العاملين مؤكدا للآخر لأن الطالب للمأمول إنما هو الأول ويعلم منه أيضا امتناع التنازع فيما إذا كان المأمول ضميرا متصلا ولا خلاف أي بين البصريين والكوفيين في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت في الاسم المتنازع فيه وحكى بعضهم فيه الإجماع لكن لم يسمع من كلامهم إعمال الثاني من الثلاثة قال أبو حيان ولم يوجد التنازع فيما زاد على الثلاثة فيما استقرئ وإنما الخلاف في الأولى بفتح الهمزة وسكون الواو أي الأرجح من العاملين فاختار البصريون بفتح الموحدة وكسرها قاله الدماميني قال في غاية التحقيق والقياس الفتح وكأن الكسر لإيقاع الفرق بين المنسوب إلى المدينة وبين المنسوب إلى البصرة بمعنى الحجارة انتهى إعمال الثاني لقربه من المأمول وكثرة استعماله في كلام العربي نثرا ونظما واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه وللاحتراز من الإضمار قبل الذكر وإذا تنازع ثلاثة فالحكم كذلك بالنسبة إلى الأول والثالث ويتردد النظر في المتوسط هل يلحق بالأول لسبقه على الثالث أو بالثاني لقربه من المأمول بالنسبة إلى الأول أو يستوي فيه الأمران قاله الفاكهي وسبقه إليه الأزهري في التصريح وقال لم أرى في ذلك نقلا وقال الدمامني في شرح التسهيل على قول ابن مالك والأحق بالعمل الأقرب للأسبق خلافا للكوفيين وما أحسن تعبير المصنف بالأقرب والأسبق لكونه مع إفادته الحكم مشعرا بشبهة كل من أهل البلدين ولشموله لما إذا كان التنازع بين أكثر من عاملين وإن كان هذا بصدد ذكر العاملين على الخصوص انتهى ولعله يشير بهذا إلى إلحاق المتوسط بالأول لأنه بعيد عن المعمول ولأن إعمال الثالث يقتضي إضمار الفاعل فيه فإن أعملناه كان الحكم كما إذا أعملنا الأول فإن تنا والتقدير أتونيه أفرغ فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب مجزوم sebagai جواب الطلب وعلامة جزمه سكون آخره tanda jazmnya sukun di akhirnya wa fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiru ana dan fa'ilnya ufrigh dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru ana alaihi ufrigh alaihi jarun wa majrur fi mahalli nasbin pada mahalnya nasab alal hal sebagai hal min ad-dhamir dari dhamir mustatir wujuban tadi ufrigh ya hal dari apa ini? Tamin musatir atau ha tamin musatir ya, karena ha mahdhuf kan. Sebutkan mahdhuf. Atunihi haknya mahdhuf bukan musatir. Sebagai hal dari dhamir ya, kemudian qitran maf'ulun bih li'ufrigh. Wa hadha min qawli dhil qarnain. Ini diantara potongan ucapannya dhil qarnain. يخاطب به القوم الذي وجدهم بين سدين بمنقطع بلاد ترك. Dia ذو القرنين mengajak bicara dengannya satu kaum yang dia dapati mereka berada بين سدين di antara dua gunung بمنقطع بلاد ترك di bagian negeri Turk. Walqitr, walqitru an-nuhas, tembaga. Al-muzabu, yang dilelehkan, yang dicairkan. Ufrir, maknanya ufrir. Ufririn nuhasa al-muzabu ala al-hadid al-muhma atau al-muhamma. Fadakhla fi zuburihi fasara syai'an wahida. Tuangkanlah cairan tembaga ala al-hadid al-muhamma. Kepada besi yang dipanaskan, maka masuklah cairan tembaga tadi fi zuburihi, ya, pada besi yang ikut meleleh juga. Fasara syai'an wahida, sehingga jadilah antara tembaga dan besi ini sesuatu yang satu, melebur sehingga kuat. Ya. Wa hadhihi karamatun lah, ini adalah karamah bagi dzul qarnain. Min haitsu anna al-'amala lam yata'allamu min hararati an-nar, di mana para pekerja mereka tidak merasakan sakit, ya, merasa tersiksa dengan hararati an-nar, panasnya api, maka frotil iqad, dengan banyaknya bakaran api itu. Afadul khazin, ini faedah disebutkan oleh al-khazin. Wa qauluka, dan contoh ucapanmu, darabani wa akramtu zaidan. I'rabnya darabani fi'lun wa maf'ul wa fa'iluh. Wa fa'iluhu mustatirun fih. Fa'ilnya daraba mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya'udu 'ala Zaid, kembali kepada Zaid. Wa huwa idmarun qabla dzikri wa qad ja'a katsira. Dan ini adalah pengidmaran sebelum disebutkan marja' dhamirnya. Biasanya kan yang namanya marja' jadi akhirkan menyebutannya. Tadi pada bab tanazzu' ini diakhirkan marja' dhamirnya. Jadi dikatakan di sini idmarun qabla dzikir. Ini penyembunyian dhamir sebelum disebutkan ya marja'nya. Wa qad ja'a katsira. Dan yang seperti ini datang banyak dalam bahasan tanazzu' khususnya. Ada juga mungkin pada bahasa yang lain. Tapi banyaknya pada bab tanazu'. Wa akramtu fi'lun wa fa'il. Wa zaidan maf'ulun li akramtu. Ini jelas. Akramtu fi'lun wa fa'il. Zaidan maf'ulun li akramtu. Wa qad tanaza'ahu kullun minal fi'lain. Dan zaidan telah diperbutkan oleh masing-masing dari dua fi'il. Daraba dan akrama. Wa nahu. Dan contoh yang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya Allah. Limpahkanlah salawat, salam dan keberkahan kepada Sayyidina Muhammad. I'rabnya Allahumma munada mufrad, munada mufrad. Allah munada mufrad. Hudhifa minhu harfu nida, dibuang darinya huruf nida, ya-nya dibuang. Artinya ya Allah, dibuang ya-nya, maka wa'uwidu anhul mim. Ya. Digantikan dengan mim. Ya. Kemudian salli fi'lu du'ain, salli fi'lu du'a. Mabniun ala hadfi harfil illah. Dia mabni di atas mu'an huruf illah. Min akhirih yaitu ya. Salli salli salli. Wa fa'ilu mustatirun fihi taqdiruhu anta. Fa'ilin salli mustatir fihi. Apa? Wujuban taqdiruhu anta. Wa sallim fi'ilu amrin mabni ala sukun. Wa fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Wa barik fi'ilu amrin mabni ala sukun. Wa fa'ilu mustatir. Ala sayyidina, ala sayyidina jarun wa majrurun wa na fi mahal jarrin bil idhafah Muhammadin ala sayyidina Muhammadin badal ya min sayyidina. Masih ingat bahasanya nih ala Sayyidina Muhammadin. Kenapa di Eropa dan? Karena Sayyid pada asalnya sebagai sifat bagi apa? Muhammad. Ini pada ma'rifah. Ketika sifatnya didahulukan, maka mausufnya diurus sebagai apa? Badal pada bab ma'rifah. Ataupun pada bab yang nakiroh, yang didahulukannya diurus sebagai apa? Hal. Lima yata muhishan talalu yaluhu ka'annaha khilalu. Itu. Muhammadin badal min sayyidina wa ala sayyidina muta'alliqun bibarik, dan ala sayyidina muta'alliqnya kepada barik. Jadi ala sayyidina itu ma'mulnya barik, diamalkan yang terdekat dengan sayyidina atau ala sayyidina. Wa qad tanaza'ahu kullun min ath-thalathati al-af'ali, dan dia ala sayyidina diperebutkan oleh masing-masing dari tiga fi'il, salli, sallim, barik. وقد علم مما تقرر أنه لا تنازع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامدين ولا جامد وغيره ولا في معمول متقدم أو متوسط ولا فيما إذا كان أحد العاملين مؤكدا للآخر، لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول، ويعلم منه أيضا امتناع التنازع فيما إذا كان المعمول ضميرا متصلا. Maka diketahui dari apa yang telah tetap, ya, telah tetap pembahasannya, bahwasanya tidak ada tanazur antara dua huruf. Tidak pula ada tanazur antara huruf dengan selain huruf. Tidak ada pula tanazur antara dua fi'il yang jamid. Tidak pula ada tanazur antara fi'il yang jamid dengan selainnya. Tidak pula ada tanazur pada ma'mul yang mendahului. Hingga di sini Asy'ari merujukkan bahwasanya contoh Zaidan, Darabtu, wa Akramtu itu bukan tanazu'. Ya. Al-Mutawasib, tidak ada pula tanazu' pada ma'mul yang berada di tengah-tengah di antara dua amil atau lebih. Wala fima idha kana ahadul amilaini mu'akkidan lil'akhir. Tidak ada pula tanazu' pada apa yang apabila salah satu dari dua amil itu menjadi taukid bagi yang lain. Menjadi taukid bagi yang lain. Ini bukan tanazu'. Lianna taliba lil ma'mul, karena yang menuntut ma'mul innama huwa al awwal, hanyalah yang pertama saja. Yang kedua didatangkan untuk taukid. Tidak butuh kepada ma'mul. Wa yu'lam minhu aidan, diketahui dari situ juga bahwasanya terhalang, tidak bisa terjadi adanya tanazu' fi ma idza kana al ma'mul dhamiran muttasil, apabila ma'mulnya dhamir muttasil, enggak ada tanazu'. ولا خلاف أيه بين البصريين والكوفيين في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت. Tidak ada khilaf antara orang-orang Basrah dan orang-orang Kufah dalam hal bolehnya mengamalkan dua, satu dari dua amil yang manapun, dalam hal bolehnya mengamalkan, ya, amil yang manapun dari dua amil atau lebih dari dua amil شئت yang kau kendaki. Fil ismil mutanaza' fih, yaitu mengamalkannya pada isim yang diperselisihkan padanya. Boleh mengamalkan yang pertama ataupun yang kedua. Tidak ada khilaf di antara al-Basriyin wal-Kufiyin. Wa haka ba'duhum fihi al-ijma'a, lakin lam yusma' min kalamihim i'malu thani min ats-tsalatsah. Di sebagiannya menghikayatkan dalam masalah ini ijma'. Hanya saja lam yusma', belum pernah didengar dari ucapan mereka diamalkan yang kedua, minas salasah, dari salasah. Maksudnya apa? Hanya saja tidak didengar dari kalamnya mereka orang Arab diamalkan yang kedua dari tiga. Maksudnya apa? Ya, tadi kan disebutkan yang belum didengar nih. Ya, yang belum didengar adalah mengamalkan yang kedua, ambil yang kedua dari tiga. Maksudnya apa? Yang, ya? yang tiga amilnya. Yang dua diamalkan itu enggak ada didengar. Apabila berkumpul tiga amil, kemudian diamalkan yang dua ini enggak didengar gitu. Iya. Yang didengar satu atau yang pertama atau yang terakhir atau yang keduanya enggak didengar gitu. Qala Abu Hayyan, dikatakan oleh Abu Hayyan. Hayyan munsharif atau munsharif? Hah? Dari apa gitu? Dari hayah berarti alifnya tambahan ya. Alifnya asli berarti kan? Kalau alifnya asli berarti munsharif ya. Asli kan bahasanya? Hayyanin berarti. Cuma dibahas di sini kalau misalnya ya. Iya kan? Dari hayah gitu kan? Diambil dari aslinya apa? Hayah Hasan. Iya. Hasan misalnya kan? Kalau dari Al-His, dari Al-Has, atau dari Al-Has, beda lagi kan? Singkat. Ya. Dari Al-Has, dari Has, atau dari Husan gitu. Iya kan? Kalau dari Has, maka dia kalau munsharif ya. Karena alif dan nunnya tambahan, kalau dari Husan, berarti munsharif. Nah di sini, Hayyan alifnya, dari Hay, dari Haya ya. Kalau misalkan alifnya tambahan, kalau alifnya asli, ya berarti dia munsharif. Kalau tambahan baru huruf munsharif. Iya. Coba dimurojaah lagi ya. Sudah lama itu, enggak tahu di halaman berapa itu. Ada ya? Persis kan masih ingat kan? Coba cari coba. Bisa enggak nyarinya? Ya. Pembahasan apa itu? Hah? Iya, coba nanti cari ya. Walam yujad at-tanazu'u fi ma zada 'ala thalathati fi ma ustuqri'a. Dan tidak ditemukan adanya tanazu' pada amil yang lebih dari tiga. Ya, menurut fi ma ustuqri'a. Menurut apa yang telah diteliti. Ya. Penelitian melihat enggak dapat ataupun mengecek tidak ada tanazu' lebih dari tiga. Ini juga di sini yang tiga pun enggak disebutkan ya, enggak ada ya. Adanya dua. Lebih mantap kalau disebutkan yang ketiganya. Yang ambil yang tiga ini. Ada enggak nanti? Oh, ada ya. Tadi Allahumma shalli wa sallim barik itu tiga. Yang empat ya belum ada ataupun tidak ada. Wa innamal khilafu fil aula. Jadi tidak ada khilaf di antara orang-orang Basra dan orang-orang Kufah terkait dengan bolehnya mengamalkan amil yang mana saja. Yang pertama ataupun yang kedua. Ya. Hanyalah terjadi khilaf itu pada al-aula yang lebih utama. Mana untuk diamalkan dari dua amil. Bi fathil hamzah wa sukunil waw, dengan fathah hamzahnya dan sukun waw aula. Bukan dhamma ula, bukan tapi aula. Maknanya al-arjah, yang lebih rajih min al-amilaini, dari dua amil. Apakah yang pertama atau yang terakhir? Fakhtar al-basriyun bi fathil muwahhidah bi fathil muwahhadah wa kasriha qalahu ad-damamini. Maka al-basriyun dengan fathah bertitik satu ba gitu, dengan fathah pada ba-nya wa kasriha, dan juga boleh mengkasrohnya. Berarti apa? Basriyun kalau kasroh jadi apa? Bisriyun ya. Qalahu ad-damamini, ini kata ad-damamini, boleh fathah ba-nya, boleh dikasroh basriyun atau bisriyun. Qala fi ghayati tahqiq, beliau berkata dalam Ghaya Tahqiq, kitab seperti ya. Wal qiyasu al fathu, adapun yang menurut qiyas, sesuai dengan qiyas. Seperti nama kitab ya. Qala fi Ghaya Tahqiq ya. Seperti demikian ya. Qala fi Ghaya Tahqiq, beliau berkata pada Ghaya Tahqiq, wal qiyasu al fathu, yang lebih sesuai dengan qiyas adalah fathah basriyun. Wa ka'anna al-kasra li'iqa'i al-farqi baina al-mansubi ila al-Madinah wa baina al-mansubi ila al-Basrah bi ma'na al-hijarah. Seolah-olah kasrah Bisriyun adalah untuk mewujudkan perbedaan antara yang dinisbahkan kepada Madinah dengan yang dinisbahkan kepada negeri Basrah, Kufah, belahan Kufah. Al-Basrah maknanya Al-Hijarah. Ya, Al-Hijarah. Intaha. I'malu tsani naqrubih. Orang Basrah lebih memilih untuk mengamalkan amil yang kedua atau yang terakhir. Liqurbih, karena dekatnya dia minal ma'mul, dari ma'mul. Itu alasan yang pertama. Orang Basrah peranggapan bahwasanya yang lebih rajih adalah mengamalkan amil yang terakhir, yang kedua atau yang ketiga. Karena itu lebih dekat dengan ma'mul. Alasan yang pertama, lebih dekat dengan ma'mul. Yang kedua, wa kasratil isti'malihi wa kasrati isti'malihi fi kalamil Arab nasran wa nazma. Karena yang demikian itu lebih banyak dalam penggunaan, dalam ucapannya orang Arab, apakah yang bentuknya prosa ataupun nazm, prosa kalimat yang tidak bersajak, kalimat yang bebas, ataupun nazm, nazm-nazm. Itu. Wakhtarahu al-kufiyun i'mal al-awwal li sabqi. Sedangkan orang-orang Kufah lebih memilih untuk mengamalkan amil yang pertama karena dia mendahului. Ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang berikutnya, walil ihtirazi minal idmari qabla dzikr. Untuk berjaga-jaga jangan sampai ada idmar, penyebutan dhamir sebelum disebutkan marja'nya. Gitu. Wa idza tanaza'a thalathatun fal hukmu kadzalik. Ya, بالنسبه الى الاول والثالث ويتردد النظر في المتوسط هل يلحق بالاول لسبقه على الثالث او بالثاني لقربه من المعمول بالنسبه الى الاول او يستوي في الامران قال الفقيه. Apabila berebut tiga amil, فالحكم كذلك, maka demikianlah hukumnya. Ya, بالنسبه الى الاول والثالث, pada kaitannya dengan yang pertama atau yang ketiga. Orang Basrah merujukkan yang pertama, orang Kufah orang Basrah merujukkan untuk mengamalkan yang ketiga, orang Kufah merujukkan untuk mengamalkan yang pertama, ya kan. Wah, ini wa taraddadun nazar. Ah, ini yang menjadi pandangan itu berputar-putar, ya taraddad. An-nazar, yang menjadikan nazar pandangan perhatian itu berbolak-balik, ragu, adalah fil mutawassit, pada amil yang berada di tengah-tengah. Ya. Hal yulhaqu bil awal, apakah dia diilhakkan dengan yang pertama? Pendapatnya siapa ini? Ya, hal yulhaqu, enggak ada ya. Hal yulhaqu bil awal, apakah dia diilhak, digabungkan dengan yang pertama? Lisabqihi ala salis, karena dia mendahului. Ya, daripada diilhakkan kepada yang ketiga. Abisani, atau dia diilhakkan kepada yang ke Abisani. Ulangi, halil haqu al-awwal li sabqihi ala salis. Abisani, ataupun yang bisani, yulhaq bisani, yang ketiga gitu kan ya. Liqurbihi minal ma'mul, karena dia lebih dekat kepada ma'mul. Binisbah ilal awal, dibanding dengan yang pertama. Ulangi, halil haqu bil awal, apakah yang kedua itu diilhakkan dengan yang pertama, yang tengah-tengah ini, apakah dia diilhakkan dengan yang pertama? Lisabqihi ala salis, karena dia mendahului yang ketiga. Aubisani, ataupun diilhakkan dengan yang kedua, ya maksudnya yang ketiga gitu kan. Liqurbihi minal ma'mul, karena dia lebih dekat kepada ma'mul. Binisbah ilal awal, dibanding yang pertama. Aubistawi fil amron, atau sama saja gitu. Sama saja hukumnya, boleh dilahakkan kepada yang pertama atau kedua. Qala al-Faqih, ini dikatakan oleh al-Faqih, wa sabaqahu ilaihi al-Azhari fi tasrih. Ucapan ini sebelumnya telah didahului oleh al-Azhari dalam kitab at-Tasrih. Wa qala, maka beliau al-Azhari berkata dalam at-Tasrih, lam ara fi dzalika naqla, saya belum melihat dalam masalah ini penukilan. Ya. Maqala Damamini, dan Damamini berkata fi syarh at-tashil, dalam syarah at-tashil ala qawli Ibn Malik, atas ucapannya Ibn Malik, wal ahaq, kata Damamini dalam syarah at-tashil, yaitu bukunya kitab atau kitabnya Ibn Malik, wal ahaq, Ini ucapannya siapa? Dhamini ketika mensyarah atas Sil Ibn Malik. Wal haqqu bil amal al aqrab, yang lebih berhak untuk diamalkan adalah yang lebih dekat. Sesuai dengan pendapat siapa ini? Orang-orang Basrah. Lal asbaq, bukan yang mendahului. Khilafan lil kufiin, berbeda dengan pendapat orang-orang Kufah. Wa ma ahsana ta'bir al musannifi bil aqrab wal asbaqi likawnihi ma'ifadati al hukma mushiran bi shubhati kullin min ahli al baladain wa li shumulihi lima idza kana tanazzu'u bain akthara min 'amilain wa in kana hadha bi sababi dhikri al 'amilain 'ala al khususi. Tanaka bagus ungkapannya musannif yang mengungkapkan dengan kalimat al aqrab wal asbaq. Lihat musannif tadi titik ya, sepertinya sudah selesai ucapannya. Apa? Ada mini khilafan lil kufin titik sepertinya ya. Enggak ada intahannya. Ah, belum. Ada intahannya. Belum selesai berarti nasi ucapannya ada mini. Alangkah bagus ucapannya musannif dengan ungkapan al-aqrab. Kata beliau musannif di mata niat fakhtarahu al-basriun i'mala tsani liqurbi wa ikhtara al-kufin i'mala al-awwal li sabqi. Nah, alangkah bagus ungkapannya musannif dengan al-aqrab wal-asbaq. Ya. Al-aqrab li al-basrin, al-asbaq li al-kufiin. Likaunihi ma'ifadati al-hukma. Selain bahwasannya ungkapan ini memberikan faedah hukum, juga mengisyaratkan, memberitakan adanya syubhat. Ya, adanya syubhat dari setiap masing-masing dari dua negeri ini. Ya, masing-masing sama sih, Kufah belahan. Kufah ada Basrah, ada apa? Irak ya, belahan negeri Irak ada Kufah, ada Basrah. Tokohnya Basrah di bawah, tokohnya Kufah Al-Ghisai. Nah, itu mengisyaratkan ataupun memberitakan adanya syubhat dari masing-masing dari dua negeri ini. Wali syumulihi, dan juga ungkapan ini qurbi wa asbaq ada li syumulihi mencakup lima idza kana tanazu', mencakup pembahasan apabila tanazu'nya lebih dari 2 mil. Ya. Wa in kana hadza, meskipun ini pembahasan ini musannif sebutkan bisa ada di dzikril 'amilain di tengah-tengah pembahasan 2 mil secara khusus. Tapi mencakup gitu pembahasan apabila amilnya lebih dari 2. Ya. Berarti kalau pendapatnya orang Basrah yang tengah-tengah ini, amil yang kedua ini apabila di sana ada 3 amil, dilihat ke mana ini? Yang tengah-tengah ini. Kalau menurut Imam Basrah, lebih dekat di mana? Ke yang akrab ya, dengan makmul orang Kufah ke yang asbaq. Ya, berarti yang pertama. Wala'allahu yushiru bihadza ila ilhaqi mutawassit bil awal. Bisa jadi intaha selesai. Ucapan apa? Ucapannya ada nama ini ya. Wala'allahu yushiru bihadha ila ilhaqi al-mutawassit bil-awwal li'annahu ba'idun 'anil ma'mul. Ya, wa li'anna i'mal al-thalith yaqtadi idmar al-fa'il, idmar al-fa'il. Wala'allahu. Bisa jadi ha ke mana ini? Musannif sepertinya ya. Wala'allahu yushiru bihadha, bisa jadi musannif mengisyaratkan dengan ini al-asbaq wal-aqrab, mengisyaratkan kepada digabungkannya amil yang di tengah-tengah dengan yang pertama. Li'annahu ba'idun 'anil ma'mul, karena dia jauh dari ma'mul. Dilhaq dengan yang pertama karena dia jauh dari ma'mul. Wa li'anna i'mala salis, alasan yang kedua karena mengamalkan yang ketiga itu konsekuensinya adalah mengidmarkan fa'il. Iya, padanya. Mengidmarkan fa'il padanya. Fa'in a'malnahu kana al-hukm kama idza a'malna al-awwal. Ya. Kalau kita amalkan yang pertama, ya. Ha kembali mana? Hah? Salis ya. Wa li'anna i'mala salis ya kan? Wa li'anna i'mala salis, karena mengamalkan yang ketiga konsekuensinya mengidmarkan fa'il. Fa'in a'malna, apabila kita mengamalkan yang ketiga, maka hukumnya, hukum apa? Yang mutawassit itu ya, seperti ya. Hukumnya mutawassit, kama idza amalna al-awwal, seperti kalau kita mengamalkan yang pertama, sama hukumnya gitu. Terbawa. Kalau kita mengamalkan Yang ketiga sama kalau kita mengamalkan yang pertama. Iya. Yaitu apa? Dikasih bomir ya, dikasih bomir. Yang tengahnya itu dikasih bomir. Kalau rofa, adapun kalau mansub dan majrur, bagaimana? Dibuang kan? Ini buang. Ya, cukup dulu sampai sini. Ada yang mau disampaikan? Sebelum diakhiri. Apa? La'ala. Apa? Yang ditanyakan di mana? La'ala wa'asa Zaidun Qa'im itu bukan tanazu' gitu. Yang meramal? Iya. La'ala wa'asa Zaidun an yaqum. Asa berarti. Iya, bisa beramal semua ya. Tapi di sini bukan babnya katanya. Ya. Bukan bab tanazu'. Bab apa berarti masuknya? Hah? Hanya diatofkan saja ya. Berarti tidak diamalkan berarti yang pertamanya. Contoh di sini Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ini kan tiga amil. Yang diamalkan yang keberapa di sini? Yang ketiga, ya. Wa barik adapun shalli dan sallim karena di situ ma'mulnya majrur, maka dibuang. Nah, nanti yang mendapat orang Basrah. Ada enggak? Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Ini contoh apa? Diamalkan yang berapa ini? Yang kedua dan yang ketiga ya. Ya, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ah, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Mengamalkan yang pertama ini. Ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Di sini diamalkan yang pertama shalli ala Muhammadin muta'alli dengan shalli. Adapun yang berikutnya kasih dhamirnya. Nah, seperti itulah. Yang keduanya sama ya, antum mengamalkan yang pertama dan yang kedua. Iya. Yang tengah-tengah itu ya sama gitu tadi kan. Seperti kita mengamalkan yang pertama, tinggal dilihat gitu. Kalau mendapat orang Basrah yang kita amalkan, mengamalkan yang ketiga kan. Ya, kalau yang pertama dan yang keduanya butuh yang marfu dikasih dhamir. Kalau yang pertama dan keduanya butuh kepada mansub maju dibuang. Ya, kalau kita mengamalkan mendapat orang Kufah, mengamalkan yang pertama, maka yang kedua dan ketiga dikasih dhamir. Dikasih. Apakah majrur mansub? Ya sama dikasih. Jadi paham ya? Pokoknya kalau kita mengamalkan pendapat orang Basrah ini pembahasan tiga amil, kita amalkan yang ketiga, maka yang pertama yang keduanya kalau butuhnya kepada yang marfu dikasih dhamir marfu. Kalau yang pertama dan keduanya butuhnya kepada yang mansub dan majrur dibuang. Nah, kalau kita amalkan pendapat orang Kufah yang pertama, yang kedua dan ketiganya dikasih dhamir. Yang marfu dikasih atau yang mansub dikasih, yang majrur dikasih ya. Insyaallah nanti kelengkapannya kita baca pada kesempatan berikutnya. Iya, jadi belum dengar gitu. Mengamalkan yang kedua. Ada pun yang ketiga yang ikut yang kedua atau yang pertama yang ikut yang kedua. Ini pembahasan tiga ambil. Yang didengar hanya mengamalkan yang pertama atau yang ketiga, yang pertama atau yang terakhir. Adapun mengamalkan yang ketiga, yang kedua, ini enggak didengar gitu. Ya. Sudah paham itu. Ya, cukup dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.